بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini dengan mengharapkan bimbingan taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, pada Kitabul Adzan, bab yang terakhir adalah bab yang ke-89. Bab yang ke-89 yaitu bab apa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Apa yang dibaca setelah takbiratul ihram, maksudnya bacaan yang jahar. Ya, bacaan yang jahar, takbir jahar. Kemudian setelah itu yang jahar adalah alhamdulillahi rabbil alamin, dan ini dalil bahwa bacaan bismillahnya salah satu dalil ya dari apa yang dari menurut pendapat yang menyatakan bahwa bismillah itu disirkan. Ini salah satu dalilnya bahwa Anas bercerita ia salat bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar salat dengan membuka dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin setelah takbir, ya. Tidak ada terdengar bacaan yang lain, ya. Tentunya ini maksudnya yang dijaharkan, karena sebelum Al-Fatihah ada bacaan al-iftitah yang tentu disirkan. Dua hadis atau tiga hadis di bawah bab ini, atau dua hadis di bawah bab ini telah kita baca. Kemudian pada halaman 378 di situ ada hadis bernomor 745, ya, akan kita baca nanti, akan kita lihat apakah ada hubungannya dengan bab yang ke-89 atau tidak, ya. Apakah ada hubungannya, karena kalau dari zahirnya dia kan termasuk berada di bawah bab ini, iya kan? Kalau dalam cetakan kita yang sekarang ini bahwa hadis 745 pada halaman 378 itu di bawah bab 89. Benar. Ya. Kita akan baca terlebih dahulu. Kalau seandainya dia nanti ada hubungannya dalam isinya ada berhubungan dengan bunyi bab, berarti dia memang masuk di bawah bab 89 yang judulnya adalah apa yang dibaca setelah takbiratul ihram, yaitu membaca alhamdulillah al-fatihah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Amirul Mukminin fil Hadis, mengatakan haddatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Nafi' ibn Umar semuanya tertulis Nafi' ibn Umar ya. Ya Nafi' Maula Ibn Umar. Ya, bukan ini, maaf saya keliru. Ini Nafi' Ibn Umar bukan yang sana, bukan yang muridnya Abdullah bin Umar, karena ini baru di pangkal hadis. Ya, berarti Nafi' yang lain. Qala akhbarana Nafi' ibn Umar qala haddathana ibn Abi Mulaikah an Asma' binti Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhuma. Hadis ini hadis Asma', hadis Asma' bintu Abu Bakar, diriwayatkan darinya oleh muridnya Ibnu Abi Mulaikah, Abdullah bin Abi Mulaikah. Abdullah bin Abi Mulaikah ini salah satu dari nukilan perkataannya adalah, saya berjumpa dengan 30 sahabat. Ya, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Ini nukilan perkataan Ibnu Abi Mulaikah, menunjukkan gurunya dari generasi sahabat banyak. Di sini dia mengatakan saya jumpai 30 orang sahabat. Berarti berjumpa di sini bisa jadi ada, umumnya adalah berguru mengambil hadis. Bahkan dari yang perempuannya pun demikian. Asma binti Abu Bakar sahabat Nabi. Ya. Dan dia berjumpa dan berguru dengannya. Kalau perempuan saja ia berguru, apalagi yang laki-laki. Kata beliau 30 itu semuanya takut terjatuh kepada nifak. Sahabat Nabi khawatir jadi munafik. Ya. Padahal keimanan mereka luar biasa, tapi mereka khawatir terjatuh kepada kemunafikan. Kulluhum yakhafu 'alan nifaq. Ya, khawatir munafik. Yang jelas-jelas di sini adalah Umar bin Khattab yang khawatir munafik. Ya, khawatir munafik. Hanzalah mengatakan kena kekhawatirannya saya munafik. Abu Bakar pun demikian. Jadi kekhawatiran terjerumus kepada kemunafikan ini adalah tanda-tanda iman. Ya, tanda-tanda iman, dan itu yang merupakan tanda keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Mulaikah berguru dengan Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatal kusuf. Kata Asma, Nabi SAW pernah salat kusuf, gerhana matahari. Ya, terjadi di zaman Nabi gerhana matahari. Ya, beberapa waktu yang lalu terjadi gerhana matahari. Dia menjadi tontonan lebih dekatnya daripada merasakan itu peringatan dari Allah. Dia menjadi tontonan, hiburan daripada menjadikan dia sebagai peringatan dari Allah. Ini adalah peringatan dari Allah. Ya, ini adalah peringatan dari Allah bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka matahari itu dicabut oleh Allah cahayanya, tertutup gelap. Ya. Nah, ini gerhana matahari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah la tankashifani limauti la tankashifani limauti ahadin wala lihayati. Ya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda dari kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi gerhana disebabkan oleh meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Karena memang gerhana matahari di zaman Nabi itu kebetulan setelah meninggalnya anak Nabi Ibrahim. Ya, anak Nabi Ibrahim meninggal. Ya. Kemudian terjadi gerhana matahari. Jadi ada yang mempersangka itu disebabkan oleh meninggalnya anak Nabi SAW. Maka Nabi jelaskan bahwa tidak ada hubungannya antara meninggalnya Ibrahim dengan terjadinya gerhana. Dan Nabi SAW salat seperti yang diceritakan oleh Asma di sini. Salla salatal kusuf. Salat kusuf, salat yang syar'i, yang disunnahkan oleh Nabi, dikerjakan oleh Nabi, dan bahkan diperintah oleh Nabi SAW. Sifatnya adalah 2 rakaat, sebagaimana salat-salat sunat yang lain 2 rakaat. Hanya saja perbedaan salat kusuf ini yang dijelaskan dalam hadis, bahwa dia 2 rakaat, pada setiap rakaatnya memiliki 2 rukuk dan 2 sujud. Ya. Setiap rakaatnya 2 rukuk dan 2 sujud. Rakaan pertama rukuknya dua kali, sujudnya dua kali. Rakaan kedua rukuknya dua kali, sujudnya dua kali. Ya. Maksudnya apa? Baca, Nabi diceritakan dengan detail Nabi SAW setelah membaca Al-Fatihah membaca bacaan yang sangat panjang. Kemudian ia ruku. Kemudian dia bangkit dari rukuknya. Bangkit dari rukuknya, kemudian dia lanjutkan bacaan. Membaca lagi dengan bacaan yang kurang panjangnya dari bacaan pertama, kemudian dia rukuk lagi. Ini rukuk yang kedua. Kemudian baru dia sami Allahu liman hamidah. Ya, untuk bangkit dari rukuk yang sebenarnya, kemudian dia baru sujud. Ya, baru sujud dan sujudnya seperti biasa dua kali. Kemudian setelah selesai bangkit lagi rakaan kedua seperti ia lakukan seperti pada rakaan pertama. Itulah secara ringkas tentang sifat salat khusuf. Salat khusuf. Ya. Faqama, nah ini cerita anak cerita Asma, maka beliau berdiri. Fa'atalal qiyam, maka beliau memanjangkan berdiri. Maksudnya membaca, bukan sekedar berdiri. Memanjangkan berdiri tentunya dengan membaca bacaan dari ayat-ayat Al-Quran. Thumma raka'a, kemudian dia ruku'. Fa'atalal ruku', dan rukuknya pun panjang, lama. Thumma qama, kemudian dia bangkit. Fa'atalal qiyam, dan dia pun kembali memanjangkan berdirinya, melamakan berdirinya, tentunya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Thumma raka'a, kemudian dia ruku'. Fa'atalal ruku', dan dia melamakan rukuknya. Ini rukuk yang kedua. Thumma rafa'a, ya. Thumma sajada, kemudian dia bangkit, kemudian dia sujud. Ya. Kemudian dia bangkit, kemudian dia sujud. Ada perbedaan lafaz di sini, saya juga terhenti sebentar tadi, karena sebenarnya dari awal saya berpikir ketika menjelaskan sebelum membaca hadis tadi, berpikir apakah bangkit dari rukuk pertama itu bacaannya Allahu Akbar atau sami Allahu liman hamidah. Itu yang terpikir oleh saya tadi, memang tidak ada dalil yang menegaskan. Tetapi ketika sampai ke perbedaan lafaz di sini, saya juga terpikir mungkin di situ perbedaannya. Karena pada pertama, kemudian dia ruku dan memanjangkan rukunya, thumma qama, kemudian dia berdiri. Ya. Kemudian ketika ruku yang kedua, Asma mengungkapkan kata-kata rafa'a, ya, walaupun maknanya sama, yang satu berdiri, yang satu bangkit. Memang tidak mesti itu pemahamannya, bisa jadi maknanya pada rukuk yang pertama, ya, pada rukuk yang pertama bacaannya Allahu Akbar atau sami Allahu liman hamidah untuk bangkit berdiri lagi, ya, untuk bangkit berdiri lagi. Bisa jadi bacaannya sami Allahu liman hamidah atau Allahu Akbar, ya, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar bangkit, ya, karena dia memang bukan untuk berdiri i'tidal, berdiri i'tidal tentu sami Allahu liman hamidah, tetapi ini berdiri untuk berdiri tegak, bukan untuk i'tidal, ya, ini yang membingungkan dan saya juga tidak menemukan dalilnya, bisa kedua-duanya kemungkinan, tetapi dari lafaz Asma ini ada perbedaan. Thumma qama untuk yang bangkit pertama, berarti dia bukan i'tidal. Dia ruku' kemudian dia berdiri lagi. Sementara i'tidal, ruku' bangkit untuk sujud. Ya, bangkit untuk sujud. Dan itu yang diperselisihkan oleh para ulama, apa hukumnya. Kalau dalam mazhab Hanafi, ya, itu tidak ada berdiri. Ya. Makanya mereka terkadang tidaklah berdiri benar. Dia langsung baru bangkit dari sedikit dari rukuknya langsung sujud, ya, dan ini tidak benar, ini menentang, ya. Kenapa ulama mengatakan i'tidal itu termasuk rukun, ya, termasuk rukun. Summa rafa'a, summa sajada, kemudian dia pun sujud. Fa'atala sujuda, kemudian dia melamakan sujudnya. Summa rafa'a, summa sajada, kemudian dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi. Ini biasa. Fa'atala sujuda, kemudian dia menamakan sujudnya yang kedua. Thumma qama, kemudian dia berdiri lagi. Kalau tadi kan juga berdiri ya. Rukuk pertama kemudian dia berdiri. Bukan i'tidal tetapi berdiri lagi. Di sini dia berdiri untuk rakaat yang kedua, berdirinya Allahu Akbar. Dari sujud yang kedua untuk bangkit berdiri kan Allahu Akbar seperti yang kita ketahui. Fa atala al-qiyam, maka dia membaca bacaan yang lama panjang untuk rakaat kedua. Tsumma raka'a fa atala ar-ruku', tsumma rafa'a fa atala al-qiyam, tsumma raka'a fa atala ar-ruku', tsumma rafa'a fa sajada. Ini yang kedua sama dengan yang pertama yang diperbuat oleh Nabi. Fa atala as-sujud, kemudian dia sujud, tsumma rafa'a tsumma sajada fa atala as-sujud. Ah, selesai dua sujud untuk rakaat yang kedua, tsumma sarafa. Kemudian Nabi selesai, maksudnya dengan salam. Ya. Kemudian Nabi selesai, fakal. Nah, setelah selesai salat kusuk dua rakaat tadi dengan sifatnya seperti yang digambar diceritakan oleh Asma, setelah selesai salat Nabi mengatakan, fakal, qad danat minil jannah. Ini setelah salat ini, qad danat minil jannah. Terbayangkan oleh kita betapa lamanya salat dua rakaat tadi. Dan bahkan dalam riwayat yang telah kita baca, hadis Asma di sini juga dalam Sahih Bukhari, bahwa Asma itu hampir pingsan dan disiram dengan air saking lamanya berdiri di luar. Ini salatnya di luar ya. Saking lamanya berdiri sehingga dia hampir pingsan, disiramkan air untuk menyadarkannya. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Setelah selesai Nabi menceritakan qad danat minil jannah, sungguh telah dekat kepadaku surga. Maksudnya dekat surga diperlihatkan kepada Nabi, karena surga itu memang dekat kepada kita. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada salah seorang kamu itu dari tali sendalnya. Innal jannata aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wa kadzalika an-nar. Ya, sungguhnya surga itu lebih dekat kepada setiap kamu daripada tali sendalnya, begitu juga neraka. Ya, dekatnya ini adalah maksudnya kematian. Ya, dekat dalam hadis yang tadi yang kedua ini maksudnya kematian. Sementara dekatnya neraka surga ke Nabi dalam kasus ini, Nabi melihatnya. Ya, Nabi menyaksikannya. Qad danat minil jannah hatta lawijtara'tu 'alaiha laji'tukum biqitafin min qitafiha. Saking dekatnya hingga kalau saya berani untuk saya berani untuk melakukan sesuatu, maka saya akan bawakan kepada kalian satu tangkai dari tangkai-tangkai buah di surga. Jadi semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau saking dekatnya, dia tinggal ulurkan tangan dan para sahabat melihat bahwa dia mengulurkan tangannya. Nanti akan disitulah upaya para ulama mengatakan ini untuk hadis yang bab yang berikutnya, tapi di sini para sahabat melihat Nabi mengulurkan tangannya. Kembali kita ke hadis, Nabi SAW melihat surga dan melihat semua yang ada dan bahkan melihat buah-buahnya. Kalau saya beranikan diri untuk mengambil sesuatu, maka saya akan ambil satu tangkai dari buah-buahan surga. Kemudian wadanat minin nar, dan dekat kepadaku neraka. Dekatnya maksudnya adalah nampak oleh Nabi. Ya. Hatta qultu ya ay rabbi wa ana ma'ahum. Saking dekatnya Nabi melihat dan menyaksikan neraka itu sampai-sampai dia mengatakan, apakah saya termasuk di dalamnya? Saking dekatnya seakan-akan Nabi berada di dalam neraka. Wa ana ma'ahum ay rabbi ya Allah rabbku wa ana ma'ahum, dan saya ini bersama mereka. Maksudnya saking merasa dekatnya seakan-akan dia berada dalam neraka. Ya. Kemudian yang nampak oleh Nabi ketika itu dalam neraka adalah fa idza mra'atun hasibtu annahu qala takhdishuha hirratun. Ya. Dan ternyata di neraka itu ada seorang wanita, kata perawi, saya mengira bahwa Nabi mengatakan, atau salah seorang perawi mengira bahwa Asma mengatakan terjadi kemungkinan dua itu ya. Asma mengatakan saya mengira Nabi mengatakan yaitu dicakar-cakar oleh seekor kucing. Ya. Takhdisuha ya dicakar-cakari oleh seekor kucing. Ya, dalam neraka itu nampak dari Nabi bahwa ada seorang wanita yang dicakar-cakar di neraka oleh seekor kucing. Qultu dan saya berkata kata Nabi, "Ma sya'nu hadhihi?" Apa gerangan yang terjadi pada wanita ini? Qalu habasatha hatta matat ju'an. Kata yang menjawab mungkin malaikat ya, bahwa wanita itu mengurung kucing tadi sampai mati kelaparan. Habasatha hatta matat ju'an la at'amatha. Ketika dia kurung dia tidak memberinya makan, wala arsalatha ta'kulu, dan dia juga tidak melepaskan untuk dia makan sendiri, cari makan sendiri. Ya. Itulah penyebabnya dia dimasukkan ke neraka dan dihukum dengan kucing. Ya, kucing itu yang mencakar-cakarnya nanti di neraka. Sudahlah di neraka, hukumannya berkenaan dengan kucing yang dia zalimi. Qala Nafi', hasibtu annahu qala min khasisi au khasasil ardi. Berkata Nafi', ya, yang tadi kakek gurunya Imam Muslim, yaitu guru dari guru Imam Imam Bukhari, ya, guru dari Imam gurunya Imam Bukhari, dia tidak membiarkan atau melepaskan untuk memakan min khasisi au khasasil ardi, dari serangga-serangga bumi. Maksudnya yang melata di muka bumi ini, kalau kucing lepas dia bisa mencari makanan sendiri. Tapi ini wanita tidaklah melepaskan dan dia mengurungnya. Ketika dikurung juga tidak diberinya makan sampai kucing itu mati kelaparan. Ya. Sehingga ancamannya neraka, dan di neraka dia disiksa dengan kucing itu. Ya. Disiksa dengan kucing tersebut. Selesai kita baca hadis ini, kemudian kita mari ingat atau mari kita ingat babnya apa? Apa yang dibaca? Syahadat takbir. Ada sini? Tidak ada. Tidak ada bacaan. Ini cerita tentang bacaan Nabi membaca panjang. Berdirinya panjang, rukuknya panjang, kemudian bangkit lagi, kemudian sujud, bangkit dari rukuk pertama itu tidak baca apa-apa ya. Kemudian bacaan yang panjang lagi, kemudian rukuk lagi. Ya, semuanya tentang panjangnya bacaan, bukan tentang apa yang dibaca. Tentang apa yang dibaca. Jadi yang dipahami hadis ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan bab yang tadi. Ya. Bab yang tadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam sebagian cetakan Sahih Bukhari, ya, dan ini pada umumnya ya, pada umumnya cetakan Imam Bukhari itu sebelum hadis ini ada kata-kata bab. Ya. Jadi sebelum hadis sekarang ini 745 ini sebelumnya ada babun titik dua kemudian disebutkan hadisnya tanpa ada bunyi bab, tanpa ada bunyi babnya, tidak ada ungkapan satu kata pun dalam babnya, dia hanya mengatakan bab titik-titik kemudian langsung hadis, menunjukkan kata adanya kata bab itu menunjukkan bahwa bab ini tidak sama dengan bab sebelumnya, ini bab tersendiri. Ini bab tersendiri dan ini umumnya cetakan Sahih Bukhari. Ya. Umumnya cetakan Sahih Bukhari bahwa sebelum hadis yang sekarang yang tadi kita baca ada kata-kata apa? Bab. Berarti dia bab tersendiri bukan bab yang sebelumnya. Dan ini didukung oleh permasalahan yang pertama tadi bahwa setelah dibaca semuanya ternyata sedikit pun tidak ada hubungannya dengan apa yang dibaca setelah takbir. Dia cerita tentang sholat kusuf. Ya. Cerita tentang tolak kusuk dan tidak ada apa, penjelasan tentang apa yang dibaca setelah takbir. Kemudian yang didukung tadi adalah karena ada kata-kata bab, berarti dia bab yang tersendiri. Ya. Bab tersendiri. Dari situ kita mulai menjelaskan tentang bab ini ya. Berarti ini bab tersendiri dan dia berkenaan dengan sholat kusuf. berkenaan dengan salat kusuf. Dan apa yang seperti ini, bab kemudian tidak ada bunyi babnya, ini bukan satu dua kali Imam Bukhari membuatnya, melakukannya, bukan satu dua kali. Ya, bahwa dia mengatakan bab titik-titik, tidak ada bunyinya. Dia tinggal menyebutkan hadisnya. Dia langsung menyebutkan hadisnya tanpa ada bunyi bab. Kalau yang lain-lainnya kan seperti bab apa yang dibaca setelah takbir. Nah, sekarang ini tidak, bab langsung hadis. Langsung hadis. Ini bukan satu kali ini saja Imam Bukhari membuatnya, melakukannya, tetapi berkali-kali. Berarti wajar saja di sini ada kata bab, dan wajar saja hadis ini tidak ada hubungannya dengan dua hadis sebelumnya yang berkenaan dengan apa yang dibaca setelah takbir, karena memang ini babnya bab yang khusus dan bab yang tersendiri yang berkenaan dengan sholat kusuf, ya, sifat sholat kusuf. Dan kalau kita lihat pelajaran-pelajaran yang ada dalam hadis tadi adalah, ya, sunnahnya sholat kusuf dan terjadinya gerhana matahari di zaman Nabi, tadi telah kita jelaskan. Kemudian langsung Nabi SAW melakukan sholat kusuf, dan sifat sholat kusuf yang diceritakan oleh Asma binti Abu Bakar tadi, dua rakaat dengan empat ruku dan empat sujudnya. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang berikutnya adalah bahwa Nabi dalam sholat kusuf itu diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Dia melihat surga dengan sempurna, ya, bahkan buah-buahannya dilihat, dan bahkan dia mengatakan kalau sekiranya saya mengambil satu tangkai dari tangkai-tangkai buahan di surga itu, maka kalian akan menikmatinya, ya, mabaqiyatid dunya, selama dunia ini masih ada maka buah itu tetap akan kalian nikmati. Tetapi ini tidak mungkin, ya, tidaklah mungkin, ya. Karena tidak diizinkan oleh Allah untuk menikmati apa yang di surga di dunia. Di surga dinikmati di surga. Ada satu yang memang di surga dan diletakkan oleh Allah di dunia. Dalam sebagian riwayat bahwa Hajar Aswad itu adalah batu di surga. Ya, kemudian diturunkan ke dunia, awalnya putih seputih-putihnya, kemudian hitam disebabkan oleh dosa anak Adam, ya. Sawadatha khataya bani Adam. Ya, batu surga. Kemudian juga para ulama menjelaskan tentang raudhah. Ya, ini sesuatu yang di surga yang bukan untuk dinikmati tapi untuk beribadah. Kalau buah tadi bagaimana cara beribadahnya? Tentu dimakan. Makanya Nabi mengatakan senantiasa akan memakannya sampai dunia ini berakhir. Dan itu tidak mungkin. Ya, yang ada riwayat tentang sesuatu di surga diletakkan di dunia. Nah, seperti Hajar Aswad tadi dijelaskan dalam sebagian riwayat, kemudian juga sebagian penafsiran para ulama tentang sabda Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ya, tempat yang berada di antara rumah dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Ya. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa itu memang akan di surga nanti terdapat. Ada di surga, kemudian letakkan di dunia, nanti akan kembali ke surga. Ya, tempat tersebut. Ini sebagian penafsiran ulama, ada yang menafsirkan bahwa beribadah di sana itu keutamaannya seperti di surga. Ya. Ini penafsiran sebagian ulama seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam hadis ini dalam Sahih Bukhari. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampai ke hadis tersebut. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ya. Kemudian tentang wanita tadi, ya. Ini pelajaran yang berikutnya, bahwa wanita tadi terancam masuk neraka gara-gara kucing yang dia kurung, ya, yang dia kurung dan dia tidak beri makan sampai kucing itu mati kelaparan. Ia juga tidak melepaskan kucing tadi agar bisa makan sendiri, cari makan sendiri. Ini kezaliman yang luar biasa dan ancamannya neraka. Dan ini kita ambil kesimpulan yang luar biasa bahwa Islam itu ternyata rahmatnya bukan hanya kepada sesama manusia, bukan hanya sesama kaum muslimin, tetapi bahkan kepada makhluk-makhluk yang lain, terutama hewan. Dan bukan satu dua dalilnya bagaimana rahmatnya Islam terhadap hewan. Bahkan dalam menyembelih pun yang benar, yang wajar-wajar, ya, ketika seseorang ingin menikmati daging maka dia harus menyembelih, ya, daging hewan, daging kambing, daging sapi, daging unta, maka dia menyembelih. Proses penyembelihan ini tetap diingatkan oleh agama kita agar menanamkan rasa kasihan. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata wa idza qataltum fa ahsinu qittata wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzibhatahu." Ya. Kita ingin makan daging dan boleh memakannya dengan cara menyembelihnya, dan menyembelihnya pun agama kita menanamkan rasa kasih sayang yang luar biasa. Ya, yang kasih sayang luar biasa. Ini bagaimana rahmatnya Islam, syariat Islam terhadap semua makhluk, terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis ke-745, bab yang tidak ada bunyinya, dan kita pahami ini bab tentang sifat salat kusuf. Ya. Bab ke-90, bab ke yang ke-90, babu raf'il basari ila al-imami fi shalah wa qalat, ini kata Imam Bukhari ya, babu raf'il basari ila al-imami fi shalah wa qalat Aisyah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusuf faraitu jahannam yahtimu ba'daha ba'dan hina raaitumuni ta'akhkhartu. Ini masih berkenaan dengan salat khusufnya, masih berkenaan dengan salat khusuf. Ya, riwayat Aisyah tadi yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Bunyi babnya adalah bab raf'il basari ilal imam fi shalah. Bab mengangkat wajah, kepala untuk melihat imam dalam salat. Ya, ini tentu bagi orang-orang yang disab, pertama terutama yang berada di belakang imam. Mengangkat wajahnya untuk melihat imam, apa yang diperbuat oleh imam dalam salat. Pertanyaannya tentang hukum, apa hukumnya? Ya. Maksud dari bab ini adalah apa hukum mengangkat, asalnya kan menundukkannya. Nah, sekarang diangkat untuk melihat imam dalam salat bagi makmum yang berada di belakang imam. Apa hukumnya mengangkat wajah melihat imam? Boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Dan yang pertama yang menunjukkan adalah riwayat Aisyah yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bunyi bab ini. Wa qalat Aisyatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam Nabi SAW bersabda fi salatil kusuf, tentang salat kusuf, kata Nabi faraitu jahannama, maka saya melihat neraka jahannam. Ya, kata Nabi, maka saya melihat neraka jahannam yahtimu ba'duha ba'dan, melumat atau memakan sebagian yang lainnya, sebagian makan yang lainnya. Jadi kobaran api itu seakan-akan menelan yang lain. Ya. Melawan yang lain, melumat yang lain. Ya, seperti itu juga api dunia. Ya, kobaran-kobaran yang tinggi nanti akan melumat yang seakan-akan yang kecil itu tidak ada artinya. Nah, gambaran neraka seperti itu diceritakan oleh Nabi, yahtimu ba'duha ba'dan. Jadi api neraka itu bukan api menyala begitu saja, dia berkobar-kobar, dia menyambar-nyambar, ya, menjilat-jilat, kobarannya itu mengejar-ngejar. Itulah api neraka. Yahtimu ba'duha ba'dan hina ra'aitumuni ta'akhkhartu, ketika kalian melihat saya mundur. Jadi dalam salat itu Nabi terlihat oleh para sahabat mundur. Ya, terlihatnya mundur, saya rasa tidak terlalu penting kita menengadahkan wajah ya. Karena ketika kita menunduk saja, kalau imam itu mundur, kita nampak ya. Dia mundurnya agak jauh dari tempat semula. Orang yang melihat api menyambar kan tentu mundurnya mundur spontan ya. Mundur spontan, dan itu yang terlihat oleh para sahabat. Ketika kalian melihat saya mundur, ya, bergerak mundur, itu ketika saya melihat kobaran api neraka melumat-lumat, menyambar-nyambar, sebagian menyambar yang lain, itu yang membuat saya kaget dan takut, dan akhirnya saya mundur. Ya, ya, tetapi tetap ada melihat. Ya, ada kesimpulan bahwa para sahabat melihat Nabi SAW mundur. Ya, bahkan dalam sebagian riwayat para sahabat bertanya, kami melihat engkau mengulurkan tangan. Berarti mereka melihat. Ya. Inilah dalil bahwa makmum itu suatu saat dan beberapa saat dalam saat itu bisa melihat imam, bisa melihat imam, apalagi tujuannya untuk mendapatkan maslahat, untuk mendapatkan maslahat. Inilah maksud dari bab ini. Ya, bolehnya mengangkat pandangan untuk melihat imam dalam sholat, seperti kasus sholat kusuf yang diceritakan oleh Asma binti Abu Bakar, dan Aisyah juga bercerita tentang itu, dan di mana Nabi SAW mundur dalam sholatnya, ternyata dia ketika itu melihat neraka dan ayang apinya menyala-nyala, menyambar-nyambar, berkobar kemana-kemana, sementara para sahabat melihat Nabi mundur. Nah, para sahabat melihat Nabi mundur, inilah dalilnya. Ya, melihat Nabi mundur. Ini hadis yang ada di bunyi bab, dan sekarang kita masuk ke hadis yang ada di bawah bab atau di dalam bab ini, hadis 746. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash an Umarah bin Umair an Umarah bin Umair an Abi Ma'mar qala kunna qala qulna li Khabbab bin Khabbab ibn al-Arad, sahabat Nabi, ya, qulna li Khabbab radhiyallahu an, akana Rasulullah SAW alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri? Qala na'am. Qulna bima kuntum ta'rifuna dhak? Qala bi-ittirabi lihyatihi. Ya, bi-ittirabi lihyatihi. Hadis Khabbab ibn al-Arad, ya, radhiyallahu ta'ala an, dia pernah ditanya, apakah Nabi SAW dalam sholat zuhur dan asar membaca sesuatu? Ya, kan sir, ya, sir semuanya. Kemudian orang ini bertanya, apakah Nabi SAW membaca sesuatu selain dari Al-Fatihah, ya? Selain Al-Fatihah, Al-Fatihah sudah jelas karena dia menurut sebagian para ulama adalah rukun, ya, mesti dibaca. Tetapi sesuatu di sini apa? Setelah selain dari Al-Fatihah, ya, karena tidak ada penjelasan selain dari Al-Fatihah. Maka mereka bertanya, apakah membaca sesuatu pada salat zuhur dan asar? Kata Khabbab, na'am, iya. Mereka heran. Qulna bima kuntum ta'rifuna dzak? Dari mana kalian tahu Nabi membaca sesuatu? Ya. Kata mereka, kata Khabbab, bittirabi lihyatihi, dengan bergerak-geraknya jenggot Nabi. Ya. Kalau jenggot itu kalau tidak diangkat kepala tidak nampak. Dengan menunduk nampak jenggot Nabi? Tidak, dia harus begini. Ya. Karena dari samping, dari atas bahu Nabi itu nampak jenggotnya. Karena jenggotnya lebar dan nampak memang dari belakang. Dan yang paling utama dari hadis tadi, bahwa kami melihat memastikan dia membaca, mengenali bahwa dia mengerti bahwa dia membaca, adalah dengan gerakan jenggotnya. Ya, bahwa itu bolehnya mengangkat wajah, mengangkat pandangan untuk melihat imam, ya, dalam sholat. Ya, bolehnya mengangkat wajah melihat imam dalam sholat. Dan itulah pelajaran pertama sesuai dengan yang dibuat oleh Imam Bukhari, bahwa mengangkat pandangan untuk melihat imam dalam sholat boleh, seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika dalam sholat itu mereka melihat kepada Nabi apa beliau membaca atau tidak, dan ternyata mereka memastikan Nabi membaca dengan nampak gerakan-gerakan jenggotnya. Ini yang pertama. Yang kedua adanya bacaan, ya, yang kedua adanya bacaan yang dibaca oleh Nabi setelah surah Al-Fatihah pada sholat zuhur dan asar, terutama pada dua rakaat pertama. Bahkan dalam sebagian riwayat Muslim, Nabi membaca sepanjang zuhurnya, ya, sepanjang surat Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah atau surat Al-Muluk, sekitar 30 ayat. Untuk itu rakaat pertama surat zuhur ini, ya. Kemudian rakaat keduanya pada surat zuhur itu separohnya, berarti sekitar 15 ayat. Di salat asar beliau membaca di rakaat pertama separoh, atau untuk seperti rakaat kedua dalam surat zuhur, berarti separohnya surat Alif Lam Mim As-Sajdah atau Al-Muluk, ya, 15 ayat. Pada rakaat keduanya separuh dari rakaat yang pertama. Itu yang diceritakan oleh sebagian sahabat dalam hadis Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim. Jadi mereka mengetahui membaca di samping lamanya berdiri, tidak mungkin baca Al-Fatihah saja. Ya, saking lamanya baca 30 ayat, tidak mungkin baca Al-Fatihah selama baca 30 ayat. Hanya 7 ayat Al-Fatihah itu. Kemudian mereka tahu dia membaca sesuatu setelah Al-Fatihah itu mereka perkirakan selesai, ada gerakan pada jenggotnya. Jadi itu yang kedua, bahwa rakaan pertama, kedua, pertama dan kedua dalam surat Zuhur dan Asar ada bacaan surat yang lain selain dari Al-Fatihah, dan itu yang dikenal oleh, yang diketahui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dari hadis ini adalah Nabi punya jenggot. Nah, Nabi memelihara jenggotnya, dan jenggotnya lebar. Itu kan orang Arab usannya. Kita yang jenggotnya kecil-kecil, hanya satu helai, dua helai, ya, saya rasa tidak perlulah dijaga, ya. Nah, Nabi SAW bukan hanya sekedar memelihara jenggotnya, tetapi dia juga memerintahkan untuk memelihara jenggot dengan hadis yang para ulama menyatakan bahwa ini hampir hadis menjadi hadis mutawatir maknawi, dengan lafaz yang berbeda-beda, perintah untuk membiarkan jenggot itu tumbuh, ya, tanpa ada diganggu-ganggu, ya, tanpa ada diganggu-ganggu. Ini yang kedua, di samping Nabi memilikinya dan dia memeliharanya, kemudian dia juga dalam hadis hadis ucapannya, hadis qauli, dengan lafaz yang berbeda-beda, dan bahkan dia digolongkan hadis mutawatir karena saking banyaknya lafaznya. Nabi SAW memerintahkan untuk memelihara jenggot dan jangan diganggu, ya, biarkan dia tumbuh seberapapun jumlahnya. Tidak ada kata Nabi dipelihara jenggot kalau jenggot itu besar, tebal, lebat, ya. Nah, tetapi kalau yang sedikit jangan dipelihara, tidak ada. Ya. Ini yang ketiga pelajaran dari hadis ini. Yang paling utama tadi adalah makmum boleh melihat kepada imam. Ya, makmum boleh melihat kepada imam. Hadis yang kedua 747, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Hajjajun qala haddatsana Syu'bah qala anba'ana Abu Ishaq qala sami'tu Abdullah ibn Yazid yakhthubu qala haddatsana Al-Bara' wa kana ghayra kadhubin annahum kanu idza sallaw مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. Dilingkari kata-kata yarawnahu, ya, yarawnahu, sehingga mereka melihat Nabi benar-benar sujud. Berarti mereka melihatnya, ya. Kita baca, kita balik ke awal hadis, bermula dari cerita Abu Ishaq. Pada sanad yang pertama, di baris yang pertama, Abu Ishaq bercerita, saya mendengar khutbahnya Abdullah ibn Yazid. Abdullah ibn Yazid berkhutbah, ya. Dan dalam khutbah itu dia meriwayatkan hadis dari gurunya. Gurunya sahabat Nabi Al-Bara. Ya. Dia mengatakan haddatsana Al-Bara. Kata Abdullah ibn Yazid dalam khutbahnya, menyampaikan kepadaku guru saya Al-Bara, yaitu Al-Bara ibn Azib, dan dia menegaskan wa kana ghayra kadzubin, bahwa dia bukan seorang yang banyak yang berdusta. Dia tekankan gurunya ini guru yang terpercaya, annahum kanu, bahwa mereka para sahabat idza sallau, apabila salat ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama nabi, farafa'a ra'sahu minar ruku', maka nabi bangkit mengangkat kepalanya dari ruku', qamu qiyaman. Jadi para makmum ini, para sahabat ini tetap berdiri setelah bangkit dari ruku, mengikuti Nabi, dia mereka berdiri, hatta yarawnahu qad sajada. Nabi sudah mulai takbir, kemudian dia sujud. Mereka tetap dalam keadaan berdiri sampai mereka melihat Nabi benar-benar sudah sujud. Bahkan dalam riwayat lain, sampai mereka melihat Nabi sudah meletakkan wajahnya di lantai. Ya. Barulah mereka berangkat untuk sujud. Ya, merebahkan badan untuk sujud. Ini yang kita ambil di sini adalah kata-kata mereka melihat Nabi sudah benar-benar sujud. Nah, jadi melihat itu nampak ya, mereka menyaksikan, apalagi yang berada di belakang imam. Ya, apalagi yang berada di belakang imam, tapi yang di samping kiri kanan juga akan menyaksikan. Karena pandangan mata kita akan melihat ya, sebelah kiri nampak bahwa dia memang sudah nampak sempurna sujudnya, baru setelah mereka melihat itu baru mereka berangkat untuk sujud. Nah, ini pelajaran yang pertama diambil dari hadis ini adalah yang berkenaan dengan bab sampai mereka melihat Nabi SAW benar-benar sudah sujud. Jadi boleh ya. Tujuannya kan maslahat untuk menerapkan sunnah Nabi dalam sholat ketika menjadi makmum ya. Sementara faedah yang lain dari hadis ini ya, ya, kemuliaan para sahabat Nabi, ya, kemuliaan para sahabat Nabi yang begitu bersemangat untuk menerapkan tuntunan Nabi dalam salat. Bagaimana mereka semuanya masih berdiri sementara Nabi sudah berangkat untuk duduk untuk sujud, mereka masih berdiri sampai Nabi mereka lihat sudah sujud. Ya, begitu semangatnya, begitu sempurnanya pengikutan mereka terhadap tuntunan Nabi SAW. Kemudian juga khatib di zaman itu yang berkhutbah biasanya adalah pejabat, ya, adalah pejabat atau pemimpin, dan menunjukkan bahwa di sini pemimpin adalah seorang ahli ilmu. Dia meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya 748, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis sekarang ini radhiyallahu anhuma qala khasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla qalu ya Rasulullah ra'ainaka. Nah, ini garis bawahi ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika thumma ra'ainaka taka'ta qala inni uritul jannah fatanawaltu minha unqudan walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Ya. Ini hadis yang lain yang menjelaskan bahwa para sahabat ketika salat melihat kepada imam, menyaksikan imam, ini menunjukkan bahwa boleh, tetapi bukan selama-lamanya ya. Dari semenjak Allahu Akbar matanya ke imam terus. Nah, dalam suatu ketika, dalam saat-saat tertentu, mungkinnya ketika sujud mereka melihat, ketika imam sujud mereka memusatkan perhatian kepada imam, sudah letak atau tidak wajahnya di lantai, baru mereka berangkat. Tapi bukan ketika imam baca dia melihat imam terus. Ini tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi menjelaskan bahwasanya boleh melihat kepada imam. Ya, boleh melihat dengan tujuan seperti tadi. Ya. Kembali kita kepada hadis yang ketiga ini, hadis Abdullah bin Abbas, dia bercerita bahwa terjadi gerhana matahari, khasafatish syamsu. Terjadi gerhana matahari, gerhana matahari di zaman Nabi SAW, kemudian beliau salat. Ini menunjukkan bahwa salat gerhana itu sunnah karena diterapkan, dilakukan oleh Nabi. Fasalla, maka beliau pun salat, maksudnya salat kusuf. Qalu ya Rasulullah, setelah selesai salat para sahabat bertanya, ra'ainaka tanawalta sya'an fi maqamika. Kami melihat, berarti mereka menyaksikan, kami melihat engkau mengambil sesuatu dalam salat tadi. Ini Nabi SAW seakan-akan mengambil sesuatu. Ya, tanawalta fi maqamika syai'an. Kemudian kami juga melihat engkau melangkah mundur. Ya, thumma ra'ainaka taka'ta. Ya, sama dengan ta'akhart dalam hadis yang tadi ya, hadis yang ke-745 tadi. Dia mundur ya. Taka'ta. Qal, kata Nabi menjawab, menjelaskan alasannya, inni uritul jannah. Sesungguhnya saya saat itu, saat salat tadi diperlihatkan surga, fatanawaltu minha unqudan. Tadi kitaf dalam hadis 745, kemudian saya hendak mengambil satu tangkai dari buah-buahan surga. Walau akhadtuhu, kalau seandainya aku berhasil mengambilnya, la akaltum minhu, maka kalian umatku akan tetap memakannya ma baqiyatid dunya, selama dunia ini masih ada. sampai hari kiamat masih tetap dinikmati. Padahal hanya berapa? Ya, bukan satu hektar, satu tangkai saja. Ini menunjukkan betapa berbedanya antara buahan surga dengan buahan dunia. Buahan surga diambil, datang lagi dia. Diambil, muncul lagi, diambil, muncul lagi. Tidak seperti di dunia ini buah-buahannya musimnya, bermusim-musim. Ya, sudah turun semua buah durian, jangan tunggu dia muncul lagi. Datang musim yang baru. Ya. Habis semua turun buah rambutan, tidak ada muncul lagi yang baru. Nanti tiba lagi musimnya. Kalau buah-buahan di surga, tidak. Diambil satu petik, satu butir dari tangkainya, muncul yang baru. Sampai dunia ini berakhir, maka dia berakhir. Tapi itu tidak terjadi, karena Nabi SAW tidak diizinkan untuk itu. Seperti yang tadi kita jelaskan. Ini menunjukkan bagaimana indahnya surga, nikmatnya surga. Ya. Bahkan dalam tentang buah-buahan ini Allah mengatakan la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dia tidak terputus, tidak terputus, maksudnya buahnya seperti tadi diambil kemudian tidak ada lagi, kecuali kalau datang musimnya yang baru, enggak, dia tidak terputus dan juga tidak ada terlarang mengambilnya. Ya, siapapun yang mau ambil. Karena tidak berkurang ya. Kenapa dilarang mengambil? Karena habis. Itu di dunia ini. Jangan banyak kali diambil, nanti kita tidak bisa menjualnya. Nah, itu mamnu'ah. Kalau buah-buahan di surga itu tidak. Makanya umat Nabi Muhammad ini akan menikmati dari satu tangkai tadi sampai hari kiamat. Karena siapapun mengambil, dia tidak akan berkurang. Ya. Seperti nanti halnya di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini tadi, bahwa para sahabat melihat Nabi mengulurkan tangan, melihat Nabi mundur, berarti mereka melihat dengan mata mereka Nabi, kepada Nabi SAW. Dan ini yang menunjukkan bahwa boleh, ya, dalam saat itu kita melihat kepada imam, melihat kepada imam, tetapi jangan sampai menatap imam. Berbeda ya, melihat dengan menatap. Nanti orang yang belakang imam itu, ya, nanti setelah selesai sholat dia menatap, menghadap imam. Ini bajunya berapa harganya? Karena dilihatnya ini baju bagus sekali, ya. Berapa harganya? Terpikir dalam soal itu saja. Nah, ini bukan itu maksudnya. Melihat dalam soal itu maksudnya yang dibolehkan adalah untuk maslahat seperti yang tadi kita sampaikan. Hadis terakhir yang ada di bawah bab ini adalah hadis 749. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Sinan. Ya. Qala haddatsana Fulayh, qala haddatsana Hilal ibn Ali an Anas ibn Malik radhiyallahu an qala shalla lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya thumma raqiya al-mimbar. Ini masih salat kusuf yang dijelaskan oleh Anas ya. Ya, thumma raqiya al-mimbar fa ashara bi yadayhi qibla qiblatil masjid thumma qala laqad ra'aytu al-ana mundu sallaitu lakum as-salata al-jannata wan-nar ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا. Hadis Anas bahwa beliau bercerita Nabi SAW salat kusuf kemudian dia naik ke atas mimbar فأشار بيديه قبل قبلة المسجد. Setelah berada di atas mimbar kemudian Nabi SAW menunjuk ke arah kiblatnya saat salat. Ke arah kiblatnya saat salat, kemudian dia berkata, laqad ra'aitul ana. Barusan ketika salat, saya melihat, ya, semenjak salat itu saya melihat surga dan neraka. Ya, surga dan neraka ditampilkan oleh Allah di hadapan kiblat ini. Jadi di depannya diperlihatkan oleh Allah. Dan mudah bagi Allah untuk melakukan itu semua. Ya, mudah bagi Allah untuk melakukannya. Sempat kita di masjid Raudhatul Jannah itu CCTV-nya bisa dipantau melalui HP. Ya. Jadi ada programnya, jadi kita bisa melihat apa yang terjadi di masjid Raudhatul Jannah itu walaupun kita di Jakarta, melalui program HP dan melihat CCTV-nya, orang sedang sholat, jumlah jamaah sedikit, banyak, ya, melalui CCTV yang ada ketika itu, walaupun sekarang saya tidak tahu masih ada atau tidak. Ini di dunia manusia bisa melakukannya. Bagaimana dengan Allah yang Maha Kuasa? Maka surga yang akan ada dengan segala kenikmatannya, neraka yang akan ada dengan segala siksa dan hukumannya dipertontonkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi juga melihatnya langsung ya, ketika Mi'raj. Ya. Jadi Nabi diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, dan bahkan dia melihat di depan hadapannya ketika salat, di hadapannya menonton surga, menonton neraka ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah menampilkan di hadapannya masjid apa? Baitul Maqdis. Ya, Masjid Aqsa. Ketika dia pulang dari Isra Mi'raj, tiba-tiba orang Quraisy melemparkan pertanyaan yang membingungkan Nabi. Kalau benar-benar kamu sampai ke Masjid Al-Aqsa, sebutkan berapa jumlah pintunya. Ya, ini pertanyaan jemaah haji ini. Ya. Ketika dia berjumpa kita, Pak Ustaz, Masjid Nabawi ini berapa jumlah tiangnya? Ya. Dikiranya kita selama di sana itu kerja menghitung tiang. Sebagaimana mereka juga ada di antara mereka yang kerjanya ngitung tiang. Ya. Orang yang tidak ada ruh ibadahnya, maka yang seperti itu mereka dibukakan oleh Allah. Ya. Mereka tahu seluk-beluk Masjid Nabawi itu dari mulai pintu mana, bukan jumlah pintunya mereka tahu, di tawafinya masjid itu dilihatnya masjid ini nomornya di sini, warnanya begini, bentuknya seperti ini, mereka lihat. Tiangnya pun mereka tahu seluk-beluknya. Perbedaan antara satu tiang ini ada kan, ada tiang yang berpasangan, ada tiang yang sendiri. Dalam Masjid Nabi itu mereka tahu yang berpasangan berapa, yang berpasangan 4, berarti dia istrinya 4. Berpasangan 4 berapa, yang berpasangan 2 berapa, yang 1 saja berapa, yang single ya. Mereka tahu. Nah itu yang ditanyakan kepada kita mahasiswa, emangnya kita ke sana untuk menghitung tiang masjid? Orang Quraisy ketika itu, Nabi yang sholatnya hanya satu kali di sana ingin membuktikan bahwa Nabi berdusta dengan pertanyaan tadi. Mereka pun yang berkali-kali ke sana tidak juga tahu berapa jumlahnya. Ya, mereka kan hampir setiap tahun ke sana untuk berdagang. Ya, Nabi hanya sekali itu. Pernah dia tidak sampai ke sana ketika berdagang dengan pamannya. Ya, tapi tidak jadi. Disuruh oleh Buhaira Ar-Rahib, seorang pendeta Nasrani, ya, untuk balik kembali karena di Baitul Maqdis di Syam itu banyak orang Yahudi yang tahu bahwa akan muncul Nabi. Kalau mereka tahu ciri-cirinya ada pada kemenakanmu ini, ya, pada anakmu ini, dan mereka tahu sudah memastikan bahwa Nabi itu bukan dari kalangan mereka, maka pasti mereka bunuh, bawa pulang lagi. Maka dibawa pulang lagi, dikirim pulang lagi. Tak jadi mereka, Nabi sampai di sana. Ketika itulah Nabi sampai di sana dan sholat dan tidak memikirkan yang lain. Ditanya berapa jumlahnya. Allah tampilkan masjid itu pintunya satu persatu, ya, mudah bagi Allah. Dan dia lihat bagaimana dia pertama sampai di sana, lihat semuanya. Diperlihatkan pintu ini jumlahnya semua dipertanyakan. Nabi dijawab oleh Nabi karena dia melihat. Di saat dia menjawab itu dia melihat Baitul Maqdis. Nah, seperti sekarang ini, di saat dia sholat dia melihat surga dan neraka. Selesai surga dilihat, karena kan lama sholatnya. Kita sudah tahu dari bacaannya. Panjang, rukuknya panjang, berdiri lagi, baca panjang lagi, rukuk lagi, rukuknya panjang. Rakaat kedua pun demikian, sampai pingsan. Ya, Asma binti Ubakan yang bercerita, hampir-hampir pingsan. Jadi melihat surga, kemudian selesai melihat surga, diperlihatkan juga neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini, setelah selesai sholat, Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, tadi saya dalam sholat melihat di depan saya, arah kiblat ini, ya, di dekat, karena di langsung di hadapan Nabi dinding, ya, ya. Ra'aitu mundu salaitu lakum as-salata al-jannah wan-nar mumatsalataini fi kiblati hadzal jidar. Jadi tampilkan di dinding tersebut, dilihat oleh Nabi SAW. Kata Nabi, falam arakal yaumi, dan saya tidak pernah melihat seperti hari ini kebaikan yang luar biasa, kesenangan yang menjanjikan, dan keburukan yang menakutkan. Antara kesenangan, kenikmatan yang puncaknya, kemudian kesiksaan dan hukuman yang luar biasa, antara gembira dan rasa takut yang luar biasa. Makanya ketika gembira dia mengulurkan tangannya karena saking ingin mendapatkan, ketika melihat neraka dia mundur seperti hari ini, dan itu diulang 3 kali oleh Nabi dalam khutbah singkatnya setelah sholat tadi, yang mengatakan saya tidak pernah melihat kebaikan yang luar biasa seperti hari ini, dan sebagaimana juga saya tidak melihat keburukan yang luar biasa beratnya, pedihnya siksaan seperti hari ini ketika saya menonton di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada saya surga dan neraka. Hadis ini ya, hadis ini yang pertama kali berhubungan dengan bab kita bahwa para sahabat melihat Nabi SAW melakukan sesuatu dalam sholatnya. Jadi mereka melihatnya, tetapi mereka tidak selalu melihat semenjak takbir sampai salam mereka melihatnya, tidak. Tapi dalam suasana tertentu, dalam kondisi tertentu mereka melihatnya. Hukum melihat yang seperti ini boleh apa tidak? Boleh, ya, boleh. Apalagi untuk memastikan imam itu sudah sempurna sujudnya baru kita ikuti atau tidak, ini dibenarkan, bahkan sangat ditekankan, ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tentang masalah surga neraka tadi sudah kita sebutkan berulang-ulang. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya muallaf. Beberapa bulan ini saya merasa kejenuhan dalam beribadah. Banyak sekali amalan-amalan yang harus saya kerjakan siang dan malam. Dan kata ustaz saya terus harus menghadiri, kata ustaz saya terus harus menghadiri kegiatan ilmu, ya. Ustaz, apakah amalan-amalan dalam Islam harus saya kerjakan semua? Apa kiatnya agar istiqamah dan bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah? Terima kasih. Yang pertama, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, rahmati dan ridai. Ya, ini suatu nikmat yang luar biasa di mana Allah memberikan petunjuk untuk menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangankan orang yang muallaf, orang yang dari kecil saja muslim, ya, akan merasakan beratnya bila mana dia ingin menerapkan tuntunan agama, karena memang tidak ada yang mudah, ya. Tidak ada yang senang-senang dalam hidup di dunia ini. Memang untuk mencari kesuksesan, untuk mencari keselamatan dunia akhirat harus, ya, harus berat, ya, harus. Jangankan untuk surga, untuk dunia ini orang kalau ingin dapat dunia, nah, lihatlah orang-orang yang mengejar dunia, belum subuh lagi mereka sudah keluar, ya. Bahkan mereka nanti bisa saja lembur, bahkan banyak mereka nantinya yang ujung-ujungnya mengidap penyakit makronis karena lupa makan, tidak teratur makannya, terkadang hanya dengan mie instan saja demi pekerjaan, disumbat perut dengan mie instan karena pekerjaan, kadang meminum minuman energi demi waktu agar tidak menghabiskan, tidak menghilangkan waktu begitu saja, maka sekadar hanya untuk minum minuman energi agar nanti tenaga tetap masih ada, akhirnya ujung-ujungnya mereka sakitnya, sakit parah dan mengidap penyakit parah disebabkan oleh pola hidup yang seperti tadi. Untuk mengejar dunia, tidak ada orang bersenang-senang. Ya, padahal dunia ini semu, dunia ini sebentar. Sebutkan siapa mereka yang sudah berlomba-lomba, yang sudah bersusah-susah cari dunia dan mereka dapatkan. Sampai hari ini masih ada dari orang-orang dahulu. Ingatlah Qarun. Qarun itu benar-benar sukses karena dia benar-benar bersemangat bekerja, bersemangat belajar, menuntut berilmu tentang apa yang membuat dia bersukses. Ya, makanya dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapatkan ini semua karena ilmu yang saya dapat, karena usaha, karena ketekunan, karena kristalisasi keringat. Ini kan istilah orang sekarang ini. benar-benar berjibaku, bertukus lumus untuk mendapatkan, sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Tetapi apa mereka? Tidak ada lagi, tinggal cerita, sejarah. Habis semuanya, tidak ada iman. Bahkan disiksa oleh Allah, dihukum dan diponis sebagai kafir di dunia, dan mereka tidak akan dapatkan itu lagi di akhirat. Sebentar cuma. Untuk dunia saja kita harus bersusah-susah. Orang-orang yang ingin dunia bersusah-susah, bahkan saya membaca ya, cerita-cerita orang yang sukses dunia dari kalangan orang-orang yang kerja di entertain ini ya, yang di dunia hiburan. Mereka dalam yang mereka tuturkan dalam mereka hampir-hampir tidak bisa berjumpa dengan anak mereka kecuali ketika weekend. Ya, itu pun sebentar. Karena sebelum mereka anaknya bangun, mereka sudah pergi. Nanti ketika anak mereka tidur, mereka baru pulang. Makan dini hari. Akhirnya mereka bisa menjadi orang terkaya, punya mobil ini, punya rumah segini. Dan mereka memang mempertontonkan, memperlihatkan, menceritakan kekayaan mereka. Sebentar-sebentar nampak ini, nampak pernak-pernik kekayaan emas, intan, permata, semuanya. Dan mereka mendapatkan itu dengan susah. Dengan susah. Mengorbankan semua. Padahal itu semua akan pergi. Kenapa untuk akhirat yang akan kita pasti dapatkan, dan dia tidak akan pergi, selama-lamanya kita akan menikmati, kita menganggap harus bersenang-senang, harus berleha-leha, tidak ada yang susah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad. Dalam surat Al-Balad Allah berfirman, "Falaqata hamal 'aqaba fakku raqaba aw it'amu fi yawmin dhi masghaba." Yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba falaqatahamal aqaba. Kata Allah, maka kenapa mereka tidak melampaui atau melompati halangan yang tinggi, sesuatu yang berat ya. Jadi untuk mencari kesuksesan itu harus bersusah-susah ya. Bersusah-susah. Dan ini bukan hanya ya teori ya, tetapi sudah ada orang-orang yang melewatinya, sudah ada orang-orang yang telah mempraktekkannya. Para nabi, para rasul, pengikut-pengikut para nabi, mereka benar-benar susah menjalani hidup ini dalam ketaatan. Ya, hidup dalam ini ketaatan. Jenuh biasa. Jenuh biasa karena memang inilah keadaan kita manusia. Ya. Ada kalanya kita sampai pada titik jenuh, tetapi Islam tidak kehabisan langkah untuk membuat kita kehilangan jenuh. Ini salah satu penyebabnya adalah kita monoton. Ya. Salah satu penyebabnya kita monoton, dan kita yang penyebab kejenuhan itu kita monoton, itu-itu saja. Ya, itu-itu saja, dan kita tidak mencari upaya yang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Handalah yang mengklaim bahwa dirinya munafik dengan ingin merasa bahwa dia harus tingkat imannya tinggi terus, seperti ketika dia bersama Nabi SAW, ketika dia bermain-main, ketika dia bersama dengan anak istrinya ya, dia imannya seperti bersama Nabi, itu yang diinginkannya. Kata Nabi SAW, kalau seperti itu keadaan iman kalian, maka para malaikat akan berjabatan tangan dengan kalian. Tapi itu tidak mungkin. Ada kalanya iman kita naik, ada kalanya imannya kita turun. Ya, dan turunnya tentu bukan dibiarkan begitu saja. Kita cari aktivitas yang lain. Ya, makanya banyak ibadah ini. Kalau satu saja ibadah, tentu kita akan jenuh. Ketua jenuh. Ada kalanya beribadah itu beribadah sendiri tanpa diketahui oleh orang lain, menikmati berkhalwat dalam tanda petik ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berduaan dengan Allah ketika semua orang tidak mengetahui, di tengah kegelapan malam, keheningan malam, orang semuanya terlelap dalam tidurnya, kita bangkit